بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين ويزيد الشاكرين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjutkan insyaallah kajian kifayatul akhyar. Pembahasan kali ini masih seputar adab menunaikan hajat. Ya, ada adabnya dalam masalah istiqbal qiblah dan istidbar qiblah. Kemudian adab menunaikan hajat fil baul, yaitu fil al baul fi al ma'ir rakid, kencing di air yang tergenang. Dan kemudian kali ini insyaallah kita melaju ke perkataan muallif rahimahullah. Qal wa tahta asy-syajaratil muthmirah. Ya, yani wa yajtanibu al-bawla fil ma'i ar-rakidi wa tahta asy-syajaratil muthmirah. Yaitu kencing di bawah pohon yang muthmirah. Ay wa yajtanibu al-bawla tahta asy-syajaratil muthmirah. Hendaknya ها قد درسنا لما ممكن di kajian lain karena ana fikih syafi'i beliau ikutan juga di tempat lain saking meletoknya ilmu itu jadi ikhtilat namanya ikhtilatul ilm ya. Udah belum sih setahu ana belum kita baru sampai ma'rakit antum terlalu semangat ويجتنب البول تحت الشجرة المثمرة من جوهي seorang muslim hendaknya menjauhi al-baul kencing di bawah syajarah muthmirah pohon yang muthmirah yaitu apa muthmirah berbuah ya tapi di sini ada beberapa ketentuannya dan apakah hal seperti ini haram atau makruh? Nah ini nanti insya Allah dibahas. Wal ghaitu aula. Wa yajtanibul ghaitu aula. Ya. Itu menjauhi buang air besar di bawah pohon yang berbuah itu aula. Lebih didahulukan tentunya. Kalau kencing aja itu enggak layak di situ apalagi kalau ya, buang air besar. والحكمة في ذلك حتى لا تتنجس الثمرة فتفسد. Hikmahnya adalah agar tidak menjadi najis buahannya. Nah ini menurut pendapat yang mengatakan buah bisa menjadi najis jika terpengaruh dengan benda najis. Ya. Yeah. Karena sampai ada pendapat ya membakar suatu makanan atau hal air misalnya dengan bahan bakar benda najis itu apa hukumnya ada yang mempermasalahkan seperti itu ya ala kulli hal di sini hikmah dari ini sampai tidak agar buah tidak najis fatafsuda sehingga menjadi fasad ya. Au ta'afaha al-anfus. Au ta'afaha al-anfus. Yaitu afa, ya'afu. Atau kalau ditakutkan bisa membuat jiwa-jiwa itu merasa jijik dengan buah dari pohon itu. Wal muradu bil muthmiratil lati min sya'niha an tuthmir. Maksudnya muthmirah di sini yaitu al murad bil muthmirah yang dimaksud dengan pohon muthmirah ini adalah pohon yang allati min sya'niha an tuthmir pohon yang memang urusan dia itu untuk pohon itu berbuah ya hah pertanyaan apa enggak maksudnya pertanyaan gimana Iya. Dia enggak mesti pertanian. Ini bisa di sini kalau misalnya dia berbuah jambu, gitu kan? Jadi musmirah itu pohon yang berbuah, ya. Yang memang urusan dia itu membuah nantinya. Tetapi di sini perlu diperhatikan juga sebenarnya qalahu an-Nawawi fi syarhi muhadzab. Dalam kitab Al-Majmu' disebutkan Imam Nawawi. Walihada takunul karahatu fi ghairi waqti thamarati akhaf. Ya. Kemakruhan ini jadi makruh ketika di bukan di waktu berbuahan, itu kemakruhannya lebih ringan. Faham enggak? Jadi namanya pohon itu kan ada musim berbuahnya. Ketika memang dia sedang berpotensi berbuah pada waktu itu, maka makruh. Nah, kalau itu pohon bukan di musim pembuahan, tetapi dia akan berbuah pada musimnya nanti. Ya, misalnya dia akan berbuah kira-kira nanti bulan Desember. Jauh sekali. Kira-kira bulan September mulai itu. Nah, sekarang bulan Juli menjelang Agustus sama sekali enggak kelihatan berbuah, belum ada buah misalnya. Maka dia kemakruhannya lebih ringan dibandingkan ketika dia sedang berpotensinya berbuah. Ala kulli hal seperti itu. Dalam segala kondisi tetap makruh. Kalau memang pohon tersebut musmirah, yaitu pohon yang memang berpotensi atau punya buah. Ya enggak? Tetapi di sini perlu ada taqyid. Taqyid bukan hanya dari segi waktu, tapi dari segi thamarahnya. Thamarahnya imma thamarah maqsudah atau thamarah muhtaramah. Ya. Jadi ada thamarah maqsudah dan thamarah muhtaramah. Begitu ya. Sekarang kan kita tahu namanya buah tidak semuanya dikonsumsi, dimakan ya enggak? Kadang ada buah yang buat apa gitu, yang dipakai oleh manusia tapi bukan buat dimakan. Ya. Nah, buah apa contohnya? Dia enggak buat makanan begitu aja, tapi dimanfaatkan manusia. Sawit ya, diperas atau gimana ini. Tapi ala kuliah bisa lah, ala kuliah ada beberapa buah, sawit atau lainnya, yang dia bukan mat'umah, bukan muhtaromah. Muhtaromah itu yang dihargai, yang dihormati sebagai makanan. Tapi buah yang maksudah, dia dimanfaatkan oleh manusia. Hah? Ceri. Buah ceri buat apa tuh? Iya. Ya pokoknya apalah lah. Antum cari aja nanti ya kalau ketemu Japri ya. Buah samarah maksudah itu tetap dia samarah fihi manfaah, fiha manfaah. Ya. Walaupun ghairu mat'umah. Walaupun enggak dimakan tapi tetap ada manfaat. Pohon yang buahnya itu bermanfaat untuk manusia, maka dia tidak boleh atau makro untuk dikencingi atau apalagi buah yang besar di akarnya atau sekitar itu. Oke okay, ya. Ini memang masalah musmirah itu buah. Bagaimana kalau yang dimanfaatkan bukan buah? Daun. Tapi bukan buat makan manusia. Nah, ya bisa juga buat makan manusia, daun manusia juga. Bayam misalnya. Ya, apalagi? Kangkung, singkong, ya. Banyak ya. Tales, ya. Atau pohon-pohon paku, ya. Atau semisal itu. Itu kan bukan buah yang dimakan. Dia bisa batang atau sebagian daunnya, ya. Nah, kemudian dibiasakan orang-orang buang air besar di situ. Nah, pertanyaannya kira-kira apakah itu mengubah rasa dari tanaman itu? Hmm. Tadi kan dibilang di sini hatta la tatanajjas ats-tsamarah fatafsuda. Kalau menurut beliau rahimahullah atau menurut Imam Nawawi, bahwasanya pembuangan limbah kotoran manusia di daerah pohon itu bisa berpengaruh terhadap kenajisan dan kerusakan buah atau apanya itu. Kalau buah bisa rusak, kira-kira rasa dari dahan atau dari apa namanya daun bisa nggak terpengaruh juga? Bisa juga kan? Masa buahnya doang yang terpengaruh? Ya enggak? Dan itu sesuatu yang mujarrabah. Sesuatu yang sudah mujarrabah itu artinya apa? Apa mujarrabah? Mujarrabah apa sih artinya? Terujikan. Minimal ana yang pernah ngerasain. Ya. Di Kalimantan. Ya. Jadi waktu itu kita kan di waktu di pedalaman Kalimantan itu waktu ana dulu dakwah di sana 2005 ya. Itu makanannya pakis, daun pakis. Tahu pakis itu taman tumbuhan paku itu. Tapi yang masih muda. Kalau yang udah tua mah udah enggak bisa tuh. Masih muda masih. Makanya gitu kok enggak pakis, kok enggak talas. Talas ya masih muda tapi ya. Nah, kemudian suatu ketika dibuatlah untuk kita sayur talas. Para guru pada kader dimakan sayur talas. Iya, kuahnya sih normal. Tapi kok rasa talas yang dimaksud talas ini kan buah yang dari tunas itu kemudian yang ini talas kan tahu. Nah, dia kan dahannya panjang tuh. Bukan daunnya dimakan, tapi batang-batangnya dicicil gitu kan. Nah, kita makan tuh batang, rasanya kok enggak kayak biasa gitu. Ini rasanya enggak enak, kenapa ya? Nah, kita tanya pada yang masak. Ya, anda lupa nama ibunya Bu siapa. Anda tanya, ini talas mana nih? Biasanya enggak kayak gini rasanya. Taunya talas di kamar mandi. Ya. Jadi ada kamar mandi dari Seng, itu semua kader tuh rata-rata mereka mandi di situ. Kencing di situ. Kemudian kan ada bagian ke menuju selokan itu, lubang ke selokan tuh tempat kencing keluar di situ. Kemudian membentuk sedikit rawa, kira-kira rawanya seginilah, selingkaran kita ini. Itu isinya talas-talas. Mantap banget. Jadi itu kumpulan ya di situ. Ya. Itu mungkin kalau bisa ngelihat alam gaib, itu setannya ngumpul semua di situ mungkin. Itu talas-talas banyak tuh di situ. Mungkin sengaja ditumbuhin, kemudian bertunas, bertunas, bertunas. Nah, dicabutlah itu berapa bagian, ya, berapa tumbuhan, kemudian dijadikan sayur dan rasanya terasa beda. Nah, pertanyaannya apakah haram? Nah, itu dia. Apakah haram? Ini kan hukumnya semirip dengan hewan jalalah. Tahu? Hewan jalalah itu hewan yang makan benda najis. Sebenarnya kalau hewan jalalah tersebut antum belek, itu hakikat dari teleknya sudah enggak ada, telek tai kotoran tinja ya. Itu sebenarnya enggak apa-apa. Karena udah berubah menjadi apa? Daging. Yang bikin beda itu perasaan aja sebenarnya. Ya kan? Iya, walaupun ikan yang benar-benar ikan enggak pernah ke empang sekalipun kalau dikasih tahu ih itu kan dari empang itu udah berubah terasa ya. Nah. Jadi sebenarnya sah-sah aja makan hewan jalalah yang memang sudah tidak ada lagi, kategori black sudah enggak ada lagi, tinja atau apanya. Nah, itu tetap halal enggak? Tetap halal itu tumbuhan yang dari situ tetap halal. Tetapi tentu Islam tidak menginginkan yang seperti itu. Makanya di sini dimakruhkan hal-hal seperti ini karena ya merusak. Jadi illatnya adalah fasad atau ta'afuha al-anfus, yaitu mustaqdar, suatu yang jiwa itu merasa jijik dengannya. Tetapi secara zat itu tidak haram untuk mengkonsumsinya, ya. Dalam fikih Syafi'i, ya, makanya dalam fikih Syafi'i, tai kebo itu najis ya, najis. Dijadikan pupuk, kan? Najis kan? Sama kan ini kasusnya? Sama sebenarnya. Bahkan ini sengaja jadi pupuk gitu kan. Nah, tumbuhlah apa jagung, tumbuh ini taib. Apakah jagungnya haram? Enggak. Ya kan? Karena unsurnya sudah beda. Jagung jagung, enggak mungkin jagung keluar taib kebo, enggak mungkin. Ya kan? Maka enggak haram. Begitu. Ya, paham? Ini taksil seperti ini, tafri' furu' fiqhiyah seperti ini antum paham? Perlu paham, ya. Jadi asal dalam Syafi'iyah kok ini najis, kemudian tumbuh dari najis tersebut ternyata sesuatu yang enggak haram sebenarnya. Ya, begitu. Kemudian berikutnya qal wa fi at-tariq wa yajtanibul baula fi at-tariq, yaitu seorang muslim hendaknya menjauhi kencing di tariq. Ya. Itu tukang baksonya ada enggak orang? Syekh Rafi, antum bilang ke beliau bisa enggak 10 menit lagi di sini sampai maghrib gitu. Sampai maghrib coba. Ada orang di sini ada? Ayo Rafi, kejar. Udah ke sana. Coba antum-antum kejar. Tapi ijtanib al-baul fi tariq ya. Wa yajtanibul baula fi at-tariq, dan hendaknya muslim itu tidak kencing di jalanan. Wal ghaid aula, lebih-lebih BAB di qaulihi sallallahu alaihi wasallam ittaqul la'anaini, jauhilah oleh kalian berarti dari dua perkara yang menimbulkan laknat. Wa man la'anani ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim, orang yang yatakhalla. Takhalla ini dari itu maksudnya BAB atau BAK, di jalanan orang atau di dhillihim. Ya, tentu di jalanan ketika di zaman Nabi enggak seperti jalan sekarang yang terlalu zahir. Sekarang di jalanan jelas banget. Kalau dulu jalan Nabi itu, jalan di zaman dahulu itu tentu enggak seperti ini, pakai aspal, dicor dan sebagainya. Sekarang lebih buruk lagi. Orang kalau dulu orang mungkin masih misunderstanding gitu, enggak tahu kalau ini jalan orang. Ibaratnya kalau kita ke hutan atau ke Tegal ya, ke desa-desa, kita enggak bisa membedakan mana yang rumput dan mana yang memang untuk jalan orang. Akhirnya BAB atau BAK di jalan orang. Nah, orang ada buang air di situ, parah itu. Ya. Yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Tapi fi tariqin nas itu bisa juga antum nanti ke kebun di jalan setapak. Nah, ini juga ya, kan apalagi petani kadang-kadang enggak pakai sendal. Pas nginjek ini kok agak lembek, tapi bukan kayak tai kambing ya, bukan kayak tai kebo, bukan ini. Ya pas dia ternyata ya begitu ya. Au fi dhillihim, atau di dhilnya, nanti dhil itu insyaallah lagi. Wasuqab wasuqab wasuqab suqab. Gimana Syekh Ibnu Abihi? Bagus ini. Baik. Wasuqab, suqab itu apa? Hah? Lubang. Namanya lubang ya di tanah. Ya. Baik lubang yang menghadap ke gini atau lubang yang ada di bawah tanah ini, yang ke atas. Wa yajtanibu an yabula fi thuqbin wa huwa mastadara. Biasanya lubang itu bulat biasanya. Wa yu'abbaru anhu bil bakhsh. Ana enggak tahu ini bakhsh. Li'annahu alaihi salatu wassalam naha an yubala fil juhur. Juhur juga thuqb, yaitu lubang. Nabi SAW melarang itu. Li'annaha masakinul jin. Karena itu adalah tempat-tempat tinggal jin. Ini perkataan itu masakinul jin, itu bukanlah perkataan Nabi SAW, melainkan sebagian dari ulama salaf. Ya. Ilatnya seperti itu. Dilarangnya kencing di lubang-lubang. Maksudnya kencing di lubang ini enggak mesti yaitu ada lubang dimasukin kencingnya ke situ, bukan, enggak mesti gitu. Makan susah itu. Tapi di sekitar lubang, terkena dengan lubang-lubang tersebut. Ya. Maka jauhi yang seperti itu. Kemudian ilatnya apa? Ilatnya ini kata, bukan anak-anak belum lihat riwayatnya ini, Allah Subhanahu. Ya. apakah Qatadah atau siapa, lupa. Itu mengatakan bahwasanya itu adalah masakinul jin, ya, tempat tinggal jin. Baik. Baik. Apakah di sini menjadi haram? Tidak, tidak menjadi haram, melainkan kurang beradab. Ya. Kemudian kalau kita lihat di kamar mandi kita, ya, WC, ya kan? Itu kan lubang. Dan kadang-kadang kita mau di kencing di apa WC-nya, apa WC duduknya, itu malas duduk karena duduk harus buka celana dulu setengah, ah mendingan diri langsung ke lubangnya, ya enggak, kadang-kadang gitu, atau deket lubang itu. Tapi apakah itu masuk ke dalam larangan ini? Nah, wallahu alam, sukup yang ada di WC itu tidak sama dengan sukup alami yang ada di luar, ya kan? Ini kan biasanya di luar-luar ini. Yang dimaksud ini lubang-lubang di luar-luar, seperti antum di dekat sungai kecil itu, ya ada lubang, lubang yuyu, kepiting, ya. Itu yang dimaksud. Tapi kalau lubang WC itu human made, ya kan? Dibuat oleh manusia, ya. Jadi enggak masalah. Kalau masalahnya itu tempat jin, jangankan di lubang, WC-nya itu aja tempat jin. Masa enggak boleh di situ? Ya kan? Karena memang itu tempat kencing ya khalas, gitu kan? Asal sebelumnya baca doa. Baik. Wadhil qala wadhil, dan juga naungan. Wa yajtanibul baula wal ghaita aula fi dhillin nas. Yaitu mengusahakan untuk tidak kencing di dhilnya orang-orang. Dhil itu apa? Naungan. Zil yang dimaksud tentu zil yang nafi', yaitu zil yang bermanfaat, ya, yang dimanfaatkan oleh manusia, bukan sembarangan zil, zil yang ada pohon, enggak, tapi yang dimanfaatkan oleh manusia seperti kedai, ya, halte, ya. Ittaqul mala'in ats-tsalas, jauhilah oleh kalian hal-hal, tiga hal yang bisa menimbulkan laknat. Khalas mujud. Insanuhu mawjud tajiruhu. Hah? Tadi udah bilang sama tuh belum? Di mana dia tadi? Hah? Tadi disuruh ke masjid ini belum jalan lagi. Masih berhenti. Dianya berhenti atau berhenti? Antum panggil terus pesan semuanya. Nanti yang bayar antum yang manggil. Ittaqul mala'in ats-tsalas. Ya, tiga hal yang dilaknat. Al-baraza fil mawarid. Baraz BAB di tempat-tempat aliran air. Ya, ini kurang ajar ini orang. Ya kan? Tempat air, aliran air ngalir, dia malah BAB, kemudian orang pada kena warisannya lah kok gitu. Waqari'ati tariq, ya, dan tengah jalan yang dimanfaatkan orang. Wadhil, nah dhil yang dimaksud dhil nafi', yaitu dhil yang dimanfaatkan orang. Adapun di rumah kosong yang udah kumuh, udah enggak ada siapa-siapa, boleh enggak di situ? Kok langsung pelakunya mungkin, ya. Ya. Boleh, enggak apa-apa. Jadi zil yang memang zil naungan orang, halte, ya, kedai, warung, ya, warung kopi itu, ya. Orang kan kadang-kadang di situ, ya, kepanasan nyari kopi atau es teh manis misalnya. Antum jangan kencing di situ. Ya. Wal mawarid, qila al mawadhi' allati yaridu ilaiha an-nas. Al mawarid itu udah pesan, kelas 11. Tempat-tempat yang manusia itu sering ke situ, ya, baik tempat aliran air atau tempat lalu-lalang manusia atau semisalnya. Waqila turuqul ma, ada yang mengatakan itu adalah aliran-aliran air, jalur-jalur air. Wa qari'atu tariq a'lahu, waqila sadruhu. Alam kulhal ma baruza minhu. Itu ada jalanan bukan di sampingnya tapi di tengahnya, ya. Atau jalanan ada kayak gini di paling atasnya, ya. Ini orang atau apa gitu kan? Nah, jadi itu zil tidak boleh kita dibuang air besar atau apa, atau kecil di zil, ya. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan, kan ini kan naungan yang memang orang-orang pada manfaatin, ya, seperti halte misalnya, kedai kopi misalnya, kalau di kita ya, kanopi atau apa gitu kan. Nah, di halte misalnya, sebagian ulama mengatakan kalau ternyata naungan tersebut dipakai untuk ghibah, yaitu kemungkaran, maka boleh untuk mencerai beraikan mereka. Aduh. Walau bibaulin awil ghaid, ya, boleh mencerai beraikan mereka dengan cara seperti itu. Tapi ini ada kitab fikih. Tapi kemudian sebagian ulama lain, ini perlu tinjauan lagi nih pendapat seperti ini nih. Kenapa? Karena tetap aja dilarang hal seperti ini. Dan juga, ya, mencerai beraikan orang-orang yang sedang melakukan kemungkaran dengan cara boker di tengah-tengah mereka, itu nggak ada faedahnya, ya kan? Bahkan bisa jadi malah antum yang nanti kena sasaran, ya? Hah? Kena? Iya, nggak ada faedahnya. Antum buang air besar di situ supaya, oh, minggir kalian, saya mau BAB di sini karena kalian riba. Tahunya mereka tetap aja riba di situ sambil ngeliatin gimana? Ya, maka pendapat yang seperti ini nggak kurang tepat. Ya, apalagi kalau di halte zaman sekarang, di shelter busway misalnya, ya, ikhtilat. Ada ikhtilat ini harus diceraikan, nggak boleh ikhtilat di seperti ini. Buka celana berak di sana kemudian, nggak mungkin kayak gitu kan. Maka pendapat ini pendapat yang kurang bijak. Baik. Kemudian udah dibikin itu. Wa yahrumul baulu 'alal qabri, haram kencing di atas kuburan. Auzubillah. Kama yahrumul julusu 'alaihi, sebagaimana duduk di atas kuburan itu haram. Kalau yang tadi-tadi itu ada yang haram, ada yang makruh, ya. Yang tadi kencing di zilnya manusia itu jelas itu haram. Kalau sekarang di kuburan itu haram, apalagi memberaki kuburan, na'udzubillah, ini kurang ajar, ya. Wa kadza yahrumul baulu fil masjid, ya. Tentu haram kencing di masjid. Nah, iskal sekarang, muskilah sekarang adalah masjid di dalamnya ada toilet. Nah, itu sebagian ulama mempermasalahkan. Kalau area gini enggak tersambung sama masjid toilet, kan? Enggak tersambung. Tapi yang tersambung misalnya sampingnya langsung toilet, gitu kan? Nah, itu dipermasalahkan. Kalau tersambung dalam lantai juga lantai masjid. Hah? Nurul Iman toilet di mana? Ada. Sebenarnya itu dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Iya, karena nyambung dengan lantai atau tembok masjid misalnya, itu dipermasalahkan. Sebagian ulama, nggak semuanya, ya. Adapun seperti ini terpisah, ya. Begitu. Pun begitu juga kayak di Torik seperti itu. Iya, nyambung kan itu, kan? Coba dipisah, ya coba. Tapi butuh biaya lagi. Nanti jangan ngomongin ya, nanti anak ditagih lagi. Ya. Wa in kana fi ina'in, meskipun dia kencing di wadah, tapi dalam masjid enggak boleh. Ala rajih al mufta bihi, sesuai dengan pendapat yang kuat yang kita berfatwa dengannya. Wa yukrahul baulu qa'iman illa li udzur, dimakruhkan kencing berdiri kecuali karena udzur. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu li udzur, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kencing berdiri itu melakukannya karena ada udzur, bukan karena hukum asalnya beliau kencing berdiri, tapi karena ada udzur. Dan memang itu lebih menyehatkan sebenarnya. Kencing sambil jongkok atau duduk itu lebih baik dibandingkan kencing sambil berdiri. Ya. Sambil berdiri, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.